Awali ceriamu bersama es kulit Kolenda. Nggak lengkap di kulit wanginya nempel sepanjang hari. Awali ceriamu bersama es kulit Kolenda. Nggak lengkap di kulit wanginya nempel sepanjang hari. It's a brand new day. Es kulit Kolenda. Nggak lengkap wanginya nempel